Mitra bisnis, petenis muda berbakat Indonesia, Tami Grande, yang juga juara Wimbledon tahun ini kategori ganda putri junior, tidak mendapatkan surat dukungan dari Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT untuk mengikuti Grand Slam Amerika Terbuka mendatang, yang artinya menyia-nyiakan undangan dengan biaya ditanggung full oleh Federasi Tenis Internasional untuk Tami berpartisipasi. Tami dinilai masih memiliki masalah kontrak yang belum diselesaikan dengan klub lamanya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat olahraga Andri Paranoan. Bung Andri, apa komentar Anda melihat kasus ini? Di tengah kenyataan, ada talenta muda yang harus didukung untuk mengharumkan nama Indonesia di arena global. Ya, kalau saya dari sisi pengamat olahraga sih, saya melihatnya ada satu, ya saya tidak tahu ya, terlepas dari itu nanti di dalamnya ada permasalahan internal yang memang belum terselesaikan. Ini bagian daripada kita mendukung prestasi atlet Indonesia yang berkancah di dunia internasional ya. Kita melihat sebetulnya bukan hanya Tami yang kita melihat, tapi banyak juga atlet yang berprestasi di level internasional. Tapi karena memang ini kita lihat Tami yang sedang in sekarang kan berhasil jadi juara di ganda putri. Nah dengan adanya satu event lagi ke depan, itu sebetulnya bukan hanya US Open ya gitu yang jadi. Nah, Tami juga tidak direkomendasikan oleh PBPLT itu untuk turun di Youth Olympic Games gitu, di Olimpiade remaja yang di Nanjing tahun ini juga gitu. Itu ya mungkin itu ya terlepas dari itu semua, saya terlihat sangat menyayangkan lah sebagai pengamat gitu lah, pengamat yang memang melihat Indonesia itu di kancah internasional, terutama dari sisi olahraga kan kita juga jarang ya sekarang ya. Tapi kenapa nih ketika ada satu atlet yang bisa berprestasi, tapi mungkin karena ada permasalahan internal itu tidak dapat dukungan. Itu aja sih. Seperti yang tadi Bung Andri mention, bukan hanya Tami, tapi banyak atlet kita yang sepertinya kurang mendapat support untuk berprestasi di luar. Apa masalah kita sebenarnya, Bung? Ya kalau misalnya kalau diurut-urut dari keseluruhannya sih, yang pasti banyak ya permasalahan di dunia olahraga yang memang harus banyak dibenahi. Terutama kalau lihat dari sisi cabang olahraga khususnya dari kepebian kan sistem di PB itu sendiri. Kalau melihat kita dari lebih luasnya lagi, lebih besarnya lagi, berarti organisasi yang ada di Indonesia yang menaungi olahraga tersebut memang harus bersatu sih gitu. Sistemnya harus benar gitu, ya kan? Itu aja sih. Kalau dukungan dari pemerintah sendiri, Bung Andri, bagaimana Bung melihatnya? Yang pasti support pemerintah maksimal lah gitu, tapi memang ada hal-hal yang memang di luar daripada batas pemerintah itu untuk bisa mensupport dunia olahraga kan, karena memang semuanya juga punya aturan main, semuanya juga punya kebijakan yang tidak bisa diterobos karena memang jalurnya adalah jalur birokrasi ya gitu. Tapi yang kita harus betul-betul manfaatkan adalah sekarang dukungan daripada pihak swasta itu sebetulnya, yang dalam tanda kutip sisi birokrasinya itu sedikit lah, potensi-potensi swasta yang harus kita kembangkan sih sebetulnya sekarang. Jadi packagingnya olahraga kita kan selama ini yang masih tersentuh itu baru cabang-cabang olahraga yang populer ya, seperti sepak bola, terusnya basket, itu aja yang populer di masyarakat. Cabang-cabang olahraga yang punya prestasi internasional di Indonesia tapi tidak populer itu banyak, seperti angkat besi ya contohnya, tenis lapangan gitu kan. Tapi karena memang tidak dikemas begitu menarik, packagingnya tidak menarik, mungkin banyak sponsor yang belum bisa melirik gitu loh. Gitu, padahal daya jualnya tinggi juga. Demikian pengamat olahraga Andri Paranoan. Saya Wendy Lim.